Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kun Salafian Al-Jadah. Semoga kita mendapatkan faedah-faedah dari kitab ini, walaupun kita mungkin sekedar membaca dan kemudian mengambil poin-poin yang perlu kita kembali tegaskan. Kita kemarin telah sampai pada perkataan beliau, wa inna min afrosil awamil allati kanat sababan fi dzalik. Sungguhnya di antara faktor yang sangat menonjol yang menyebabkan bahwa dakwah salafiyah itu dikesankan sebagai dakwah yang rusak, dakwah yang brutal, dakwah yang kasar, huwa wujudul jama'at al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah al-muta'athirah bi fikril khawarij, yaitu keberadaan jama'ah-jama'ah islamiyah yang sebenarnya merupakan jama'ah hizbiyah pada era atau kontemporer ini yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij, sehingga jamaah-jamaah ini mereka fikrahnya adalah fikrah khawarij, fikrah takfiri yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Likauni ba'dhi rumusin wa qadatin mufakkiri hadhil jamaat qad yuwafiqun al-manhaj as-salafi fi ba'd turuhat wa tawjuhat. Keberadaan jamaah ini, sebagian program-programnya itu serta kepemimpinannya itu orang-orang yang mereka mencocoki manhaj salaf pada sebagian, yaitu urusan aran-aran mereka itu ada kecocokan dengan salaf. Ya, antum melihat sekarang jamaah-jamaah takfir yang ada di negeri kita yang mereka senantiasa bidikannya adalah penguasa, mengkafirkan penguasa. Tampilan mereka adalah tampilan salafi. Kitab-kitab mereka kitab-kitab yang menampakkan sebagian kitab salafi. Kemudian tampilan zahirnya, cara berpakaiannya, cara penampilannya. Tetapi mereka memiliki manhaj khawarij, fikrah khawarij. Tapi ada kecocokan dengan sebagian perkara dengan ini manhaj salaf. Umpamanya tampilan zahirnya ya, akhwannya cadaran, laki-lakinya jenggotan, celananya congkrang, kemudian gamisan, kemudian pembahasannya kitab tauhid, kitab usul salafah, pembatal anawakitul Islam, pembatal Islam, dan misalnya sehingga secara zahir orang menilai itu salafi dan guna menampakkan perilaku-perilaku yang dianggap ini brutal. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah walaysu kadhalik mimma ja'ala al-amra yaltabis 'ala al-kathir minan nas alladhina qad takhfa 'alayhim al-haqiqah dhannan minhum an hadhil jama'at salafiyah aw 'ala al-fikri al-wahhabi kama yahlu li ba'dhi tasmiyatiha bidzalik. Bahkan sebagian mereka telah berbicara dengan nama salafi, artinya mengklaim dirinya adalah salafi, bermanhaj salaf, padahal mereka tidak bermanhaj salaf. Sehingga manusia secara umum itu menjadi kabur pada kebanyakan manusia yang kemudian orang-orang awam menyangka bahwa mereka adalah salafi atau mereka di atas fikrah wahabi, padahal mereka ini hanya sekedar mengklaim penamaan dan ada kecocokan pada sebagian perkara, tapi mereka memiliki manhaj yaitu takfiri. Ini yang kemudian menjadikan perkara di tengah-tengah masyarakat itu memiliki kesan bahwa dakwah salafiyah, dakwah Wahabiyah itu adalah terkesan sebagai teroris, brutal, tukang mengkafirkan dan semisalnya. Wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'at al-hisbiyah bil jama'at salafiyah al-jihadiyah. Dan sungguhnya antum akan dibuat heran lagi dengan sebagian jamaah hisbiyah itu yang menamakan dirinya dengan salafiyah jihadiyah. Sehingga salafi jihadi, sehingga orang-orang ada yang membagi, ada salafi jihadi, ada salafi haroki, ada salafi sururi, ada salafi apa itu ya, salafi murni, ada salafi macam-macam orang, dan itu orang bagi, memang orang bagi, orang membuat analisa tentang gerakan salafi, mereka juga ngupload-ngupload gitu. Ini salafi jihadi, ini salafi sururi atau roki, ini salafi murni, dan seterusnya. Ini adalah pembagian-pembagian yang juga dibuat oleh para peneliti berkaitan dengan gerakan ini salafiyah. Wa kaifa takunu salafiyah wa ya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Bagaimana mereka ini, jamaah ini dikatakan jamaah salafiyah, sedangkan prinsip-prinsip mereka itu menyelisih akidah dan manhaj salaf. Akidah salaf jelas, manhaj salaf jelas, dan yang ada pada mereka adalah banyak perkara yang menyelisihnya. Bagaimana dikatakan salafiyah? Mestinya kalau salafiyah itu bagaimana mereka betul-betul menegakkan manhajnya atau perilaku gerakannya dengan arahan manhaj salaf. Wa kaifa takunu jihadiyah wal ma'na syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadhil jama'at. Bagaimana juga dikatakan mereka ini adalah jihadiyah, sedangkan makna yang benar tentang jihad ini tidak ada pada mereka. Jihad itu seperti sholat, artinya ada ilmunya, ada tata caranya, kapan orang dikatakan dia itu sholat. Kalau orangnya berdiri, rukuk, sujud, belum tentu sholat. Sholat itu ada aturan-aturannya dari awal sampai akhir. Demikian pula jihad tidak sekedar angkat senjata, perang, membunuh orang kafir, kemudian mengibarkan bendera, Allah Akbar, kemudian dikatakan jihad. Bukan begitu. Jihad itu ada, ya ini syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya, ada yang harus dipenuhi perkara jihad, sehingga tidak bisa jihad itu atas nama sendiri, atas nama kelompok, karena jihad urusannya besar. Di antaranya adalah berkaitan dengan ini kekuatan dan berkaitan dengan kepemimpinan walil amr. Jihad di saat kita lemah adalah perkara yang tidak, atau jihad yang akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, ini perkara yang tidak disyariatkan. Sehingga secara umum Syekhul Islam menegaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar, sabar dalam perkara menahan diri, kemudian terus dia berdakwah, itu diterapkan pada saat kaum muslimin lemah, di saat kaum muslimin dalam keadaan lemah. Sedangkan ayat-ayat yang bicara tentang qital itu diterapkan pada saat muslimin kuat. Dan kita harus ingat bahwasanya Islam itu syariatnya datang untuk mewujudkan masalih atau masalih yang lebih besar dan menghindarkan mafasid atau menghindarkan mausid yang lebih besar. Sehingga penerapan jihad pun juga begitu. Tidak sembarang jihad itu dilakukan tanpa memandang maslahat dan mudharat. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang ingin mengibarkan bendera ini jihad. Termasuk diantaranya, nah dalam jihad nanti ada ghanimah. Nah kalau enggak ada amirul mukminin yang mengatur jihad, ghanimahnya nanti bagi sendiri. Bagikan siapa? Bagi dewi sing yang ikut di situ. Ini adalah semuanya ada aturan-aturan yang betul untuk ditegakkan. Sehingga kata beliau, bagaimana dikatakan salafiyah jihadiyah, sedangkan manhajnya itu menyelisih prinsip-prinsip mana salaf, bagaimana dikatakan jihadiyah, sedangkan mereka tidak memenuhi persyaratan, yakni jihad yang syar'i. Wa innal ibrahiyah bil haqiqah, bil haqa'iq wal ma'ani, la bi alfad wal musammayat. Hakikat perkara itu dinilai, atau perkara itu, inti dari sebuah perkara itu dinilai dari hakikatnya dan makna yang terkandung pada perbuatan itu. La bil alfad, bukan dengan lafad-lafad wal musammayat dan penamaan-penamaan. Namanya sih wasilah, tawasul. Allah perintahkan kita tawasul, tapi hakikatnya adalah syirik. Enggak bisa tawasul syirik dinamai dengan tawasul. Ini adalah penipuan. Hakikatnya syirik katakan tawasul. Hakikatnya bid'ah dikatakan cinta Rasul. Hakikatnya yaitu bersikap brutal dikatakan jihad. Dan semisalnya, akan ada nama-nama yang tidak menunjukkan hakikatnya. Termasuk diantaranya dalam dunia dakwah. Sebagaimana juga prinsip raqobalah, namanya bagus-bagus. Contoh namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya prinsip lima, satu diantaranya tauhid. Bagus. Tapi tauhid yang dimaksudkan Mu'tazilah itu adalah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Prinsipnya ada lagi, ada adil. Ini bagus. Islam mengajarkan dan mewajibkan kita adil. Tapi yang dimaksudkan adil adalah menolak takdir. Sehingga kalau mengimani takdir itu namanya zalim. Allah zalim. Sehingga namanya bagus-bagus. Sehingga kita tidak boleh tertipu dengan sekedar nama. Tapi lihat hakikatnya. Sehingga al-ibrah bil haqiqah wal ma'ani walaysa bil alfaz. Lida yajibu at-tanabbuh lil hulti wa tadlil al-mawjud fi sahah al-islamiyah al-yawm. Oleh karena itulah wajib adanya kewaspadaan, hati-hati yang berkaitan dengan ini percampuran, penyesatan yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Banyak kerancuan-kerancuan, penyesatan-penyesatan dengan mengaburkan dengan istilah. Mengaburkan dengan istilah. Sehingga istilah-istilahnya itu tidak mencerminkan hakikat kebenaran. Hanya penamaan-penamaan yang jauh dari hakikat kebenaran. Ya tadi diantaranya adalah prinsip yang ada pada orang-orang Mu'tazilah. Dan yang ada pada yang lainnya. Mengagungkan wali, mengagungkan orang saleh itu wajib. Ikhtiram, menghormati mereka, mengagungkan mereka wajib. Tapi kalau yang dimaksudkan itu ada, kalau hakikatnya adalah sebetulnya adalah syirik, mengagungkan mereka adalah syirik atau ghulu, maka ini terlarang. Ini bukan pengagungan, tapi hulu. Sudah di luar batas. Sehingga, nah sekali lagi, nama itu mesti dilihat hakikatnya. Wajibul amal ala tasfiyatil Islam mimma ulsiqabi. Dan wajib ada gerakan untuk memurnikan Islam dari semua yang disusupkan ke dalam, yaitu Islam. Sehingga, Syekh Albani mempopulerkan gerakan tasfiyah tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan, pemurnian, sehingga hal-hal yang bukan Islam itu disingkirkan, baru kemudian adanya tarbiyah pendidikan Islam. Ibaratnya kita mau nanam biji-biji yang berkualitas atau nanam bibit-bibit yang berkualitas, itu lahannya disiapkan, disiangi dulu, dibersihkan dulu dari segala macam yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman itu. Sebagaimana juga ketika kita akan mendidik generasi Islam, untuk tumbuh Islamnya dengan baik, itu harus dibersihkan dari semua unsur yang bukan Islam. Kalau kita mau ngecat tembok yang sudah enggak karuan, sudah rusak-rusak, sudah tembok usang lama, dan catnya juga sudah enggak karuan itu langsung dicat atau gimana supaya bagus? Disosrok dulu, disosrok, dibersihkan, disosrok, sosrok, sosrok, sehingga sudah bagus, siap untuk dicat, baru dicat. Kalau temboknya ngelotok-ngelotok gitu, cat lamanya masih gitu, rusak-rusak gitu, langsung dicatkan gitu, ya udah, ambrol semuanya nanti, ya bagus. Demikianlah ketika kita nanam tanaman, maka belum mengistilahkan dengan istilah tasfiyah tarbiyah. Pembersihan dulu, baru kemudian adanya penanaman adi tarbiyah di atas yaitu Islam. Watarbiyatun nas'il muslim alal islam alal islamil haq al mustaqa minan naba'i safi. Dan melakukan tarbiyah generasi muslim di atas Islam yang hak, yang bersumber dari sumber yang jernih, sehingga generasi ini, generasi kaum muslimin, itu perlu untuk disiapkan di tasfiyah atau di tarbiyah dengan melakukan tasfiyah dulu, kemudian disiram dengan al-mustasqa minan naba'i safi, dan kemudian disiram dengan dari sumber yang bersih, air yang bersih, itu kitabullah wa sunnati rasulullah sallam. Sumber yang bersih itu adalah kitabullah, yaitu kitabillah wa sunnati rasulihi sallam, Al-Qur'an dan sunnah, sehingga mereka betul-betul ditarbiyah dengan tarbiyah yang jelas dasarnya, yang bersih, yang suci, yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran, wafqa fahmi salafil ummah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, wadzawd an hadaddin, dan mereka akan menjadi pembela-pembela agama ini, wa itharihi bil madhadil laiq bih, dan mereka akan menampakkan dengan penampilan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga generasi yang mereka tumbuh berkembang dari siraman sumber yang mata air yang bersih, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para salaf, maka ini merupakan bentuk pembelaan kepada agama dan akan menampilkan agama dengan penampakan yang sesuai dengan hakikat agama itu, sehingga penampakan yang aslinya, penampakan yang aslinya, bukan penampakan yang tercoreng-coreng. Aslinya ganteng masya Allah, tapi ketempelan telek, ketempelan colengan, colekan-colekan macam-macam, jadi kayak badut di sawang itu, enggak bersih, enggak nyaman. Orang melihat Islam sekarang begitu. Islam tercoreng dengan berbagai macam kotoran-kotoran perbuatan kaum muslimin. Muslim tapi musyrik, muslim tapi munafik, muslim tapi ahli bid'ah, muslim tapi ahli maksiat. Yang dilihat orang Islamnya begitu, sehingga orang membaca begitulah orang Islam. Seakan-akan ajaran Islam seperti yang dicerminkan oleh yakni umatnya tadi. Maka umat Islam di zaman kita itu enggak bisa menjadi merepresentasikan Islam. Kalau umat Islam lewat generasinya, lihat generasi pertama. Ini generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Merekalah ini profil penampilan ini Islam. Adapun generasi kita pada zaman kita sekarang ini melihat umat Islam, yang melihat Islam dari umat Islamnya yang blenger, muntah, karena tidak mencerminkan kepribadian Islam. Sehingga istilah ulama, al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab oleh kaum muslimin. Sehingga keindahan Islam itu terhalang oleh keburukan penampilan kaum muslimin yang menampilkan bukan penampilan Islamnya. Laqad manallahu ala ummati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha wa itmami ni'matihi 'alaiha wa ridahu 'anha bil islam alladhi la yaqbalu dinan siwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada umat Nabi ini atau umat Muhammad ini. Apa kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada umat ini? Bi ikmali diniha, dengan menyempurnakan agamanya. Agama ini disempurnakan sehingga kita sudah tidak butuh lagi dengan yang lain-lainnya, sudah komplit dan sudah yang the best, yang sempurna. Yang mengatakan sempurna siapa? Pakar, filosof, hasil kongres, kesepakatan. Yang mengatakan sempurna itu Allah yang menciptakan jagat raya, menciptakan manusia. Sehingga kalau Allah mengatakan itu, pasti begitu. Enggak ada salahnya. Sempurna. Yang kalau ditambah kurangi itu sudah tidak lagi menjadi sempurna. Sempurna itu enggak perlu tambahan, enggak perlu pengurangan. Israel itu kamil, syamil. Syamil mencakup segala-galanya. Sudah komplit. Mau cari apa aja sudah cukup dengan apa yang di dalam Islam. Kalau masih cari yang lain, kalau masih cari-cari yang lainnya itu artinya enggak komplit. Antum ya masuk supermarket. Ternyata sing digoleki kabeh ra ono. Namanya enggak komplit. Kalau udah komplit itu sembarang kalir yang dicari ada. Nah, Islam itu sudah dikatakan syamil, kamil, komplit dan sudah sempurna. Maka enggak perlu nengok kanan kiri, tidak perlu lirik kanan kiri, tidak perlu kemudian ngambil gresek-gresek, udah disediain restoran mewah, ini mewah, bergizi, komplit, semuanya ada, malah gresek-gresek ke tong sampah. Garuk-garuk, deruk-deruk, ngudal-udal tong sampah, ngulik barang bosok. Lawang udah dicepai yang bagus, yang komplit, yang bergizi, malah kemudian teker-teker di tong sampah. Itu perumpamaan umat Islam yang mereka tidak merasa cukup dengan Islam. Sehingga teker-teker filsafat, teker-teker budaya musyrik, teker-teker budayanya orang kafir. Sehingga yang muslimin ambil itu malah kotorannya. Dari orang kafir itu bukan semangatnya berinovasi tentang dunia, teknologi, segala macam. Yang diambil itu apanya? Free sex-nya. Kemudian diambil itu narkobanya. Diambil itu apanya? Beletengnya, telanjangnya. Yang diambil itu ya ini segala macam yang rusak-rusak. Sehingga ini termasuk di antara bentuk tidak syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada ini mereka. Yang Allah telah menyempurnakan nikmatnya, Allah ridha dengan Islam sebagai agamanya. Yang Allah tidak akan terima agama kecuali dengan Islam itu. Sebagaimana ayat Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Imam Malik ketika menjelaskan menerangkan ayat ini atau mengomentari ayat ini, di antara perkataan beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad sa'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat-buat bid'ah dalam Islam lalu dia sangka bid'ahnya itu baik, maka dia telah menyangka bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah khianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau mereka meyakini Islam belum sempurna, artinya dia dibantah oleh ayat ini. Tinggal kamu percaya dengan sidul atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sudah sempurna, Allah yang mengatakan. Kalau ada orang mengatakan belum sempurna, ya berarti ini adalah membantah apa yang telah ditegaskan Allah. Atau yang kedua, dia yakin Islam sudah sempurna, tapi kok masih nambah-nambah? Itu artinya dia nuduh Rasulullah itu khianat. Ada yang disembunyikan Nabi, belum disampaikan, lalu dia menemukan kebaikan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Oh, ini mungkin kebaikan yang disembunyikan Nabi. Lalu kita dapatkan, kita temukan, maka kita pakai untuk menyempurnakan atau untuk membuat Islam lebih bagus, nampak indah. Mau enggak mau begitu, kelazimannya, konsekuensinya orang mereka membuat bid'ah seperti itu. Kalau hanya yang diajarkan Nabi orang patut, no, kaku, elek, kurang bagus. Maka perlu kita poles, kita tambah-tambah, kita aksesoris, tambahan-tambahan, biar cantik, biar bagus. Kalau sudah sempurna itu ditambah-tambah itu rusak. Rusak. Tubuh kita ini sudah dianggap sempurna. Posisi sirah dengan batuk, kemudian dengan hidung, dengan telinga, dengan bibir, janggut, ini kalau dirubah-rubah rusak. Meripate ditambah jadi telu. Sitok ditempleke mana di bathuk atau di belakang dadi medeni. Kupinge ditambah siji meneh gen telu. Irunge diwalik, bolongane munggah ndhuwur. Ya jadi rusak semuanya. ya udah kalau udah dikatakan sempurna itu nggak perlu ditambah kurangi, ya sudah kayak gitu. Udah yang paling baik, yang paling bagus. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, maka akan mencerai-berikan kalian di jalan Allah SWT. Nabi menerangkan jalan itu, Nabi terangkan jalan yang lurus satu, seret gambar yang jalan yang lurus. Lalu mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah. Satu dan satu-satunya, enggak ada yang lain. Kalau mau sampai kepada Allah dan mendapatkan nikmat Allah, jalannya hanya ini. Enggak ada yang lain. Lalu kita diperintahkan untuk ittiba. Tinggal kita ini ittiba mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Nabi dari jalan Allah Ta'ala. Lalu diingatkan jangan ikuti jalan-jalan lain. Nabi terangkan ketika Nabi membuat satu garis lurus tadi, seret. Nabi buatkan garis-garis yang banyak di kanan-kirinya. Kanan-kirinya garis-garis. Lalu mengatakan laisa minasabilun illa wa'ali syaitan aw kama qala. Tidak ada satupun jalan ini kecuali syaitan nongkrong di atasnya untuk ngajak orang yang mereka berjalan di atas jalan terus ini. Ya Abdullah ta'al halumma. Wahai Abdullah sini, ayo masuk jalan sini. Iki yo jalan yang akan mengantarkan ke tujuan. Digelembuk. Bagaimana caranya bisa masuk ke jalan-jalan syaitan itu? Dan Ibnu Mas'ud merangkan as-subul adalah as-syubhat wal bid'ah. Bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah dan syubhat-syubhat itu semuanya adalah jalan setan. Yang akan membelokkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan wa hadza li anna at-tariqa al-musila ila Allah wahidun. Wa huwa ma ba'atha bi rasuluhu wa ansala bi kutubahu la yasilu ilaihi ahadun illa min hadha at-tariq walau anna an-nas walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fat-turuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mukhlaqah illa min hadha at-tariq al-wahid fa inna muttasilun billah musilun ilaih. Kata Imam Al-Qayyim beliau mengatakan sesungguhnya wa anna wa hadha yang seperti ini, karena sungguhnya jalan yang mengantarkan kepada Allah itu hanya satu, yaitu mabatha bi rusulahu, jalan yang Allah mengutus dengannya para rasul, artinya jalan yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah menurunkan untuk menjelaskan jalan ini, kitab-kitab Allah turunkan kitab-kitab untuk menjelaskan jalan ini. Dan tidaklah seorang pun akan sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Walau atannasu min kulli tariqin, seandainya manusia itu mendatangi semua jalan dan mengetuk setiap pintunya, maka semua jalan itu masdudah tertutup, yakni jalan buntu, wal abwab alihim mukhlaqah, dan pintu-pintu itu semuanya itu tertutup. Illa min hadza at-tariq al-wahid, kecuali melalui satu jalan ini. Fa inna muttasilun billah wa mamusulun ilaih, karena jalan ini nyambung kepada Allah dan mengantarkan kepada Allah taala. Orang kalau kebelasuk masuk jalan buntu, ujung-ujungnya harus ke mana? Ya kecelik, dan kalau mau anu ya balik lagi, kalau mau sampai ya balik lagi. Hanya akan kecelik. Ya kalau jalan buntunya hanya 3 meter. Nah kalau udah ratusan kilo mentok jalan buntu, reso tekan nggoni, ya ngalu-alu mau kembali. Semua jalan yang ada selain Islam itu jalan buntu, alias jalan yang tidak akan mengantarkan kepada Allah dan kenikmatan yang Allah sediakan. Waqad amaranallahu inda tanasuk birotti ilaih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita berselisih agar mengembalikan perselisihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, waraddu ila Allahi waraddu ila kitabi waraddu ila rasulih waraddu ilaihi fi hali hayati wa ila sunnati ba'da wafatih Dan mengembalikan kepada Allah itu artinya mengembalikan kepada kitab Allah, mengembalikan kepada Rasulullah itu artinya mengembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW, mengembalikan kepada beliau ketika hidupnya dan kepada sunnahnya ketika sudah wafatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan perkaranya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah kebaikan dan sebaik-baik akibat akhirnya. Kebaikan itu adalah mengembalikan segala masalah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan fa kalimat syai' itu nakiratun fi siyaqi syarti ta'umu kulla ikhtilafin at-tudad fil usulil wal furu'. Syai' itu nakirah. Nakirah itu apa, ikhwan? Sesuatu yang belum ditentukan, masih umum sifatnya itu. Sehingga apa yang perlu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu, yaitu semua jenis perselisihan. Semua jenis perselisihan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga dalam perkara usul maupun furu', semua perselisihan itu wajib untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan perintah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu kepada Al-Quran dan Sunnahnya itu artinya pasti akan mendapatkan jawaban. Allah itu bukan tukang membuat kecili. Apa itu kecili, ikhwan? Kadung ternyata rasido. Kadung melaku kecili, tidak menyampaikan tujuan. Kadung dandan rasido, lungo. Kecili. Demikian juga, kalau Allah SWT memerintahkan kita untuk mengembalikan perselisihan itu kepada kitab dan sunnah, itu artinya pasti akan didapatkan jawabannya. Kalau mengembalikan pada Quran dan sunnah itu enggak ada jawabannya, itu artinya perkataan Allah muspro, sia-sia. Kondonnya kan balikin yang Quran sunnah, orang-orang yang jawaban ini. Beda dengan orang yang mereka mengembalikan Quran sunnah itu ternyata enggak ketemu jawabannya. Enggak ketemu itu belum tentu enggak ada jawabannya. Antum coba textbook ujian. Textbook. Ke soalnya buku ini kuning kui sandingan. Bukaan sak kanyangi jawaban soalnya. Jawabannya semuanya ada di buku ini. Kira-kira semua mahasiswa dapat 100 enggak? Ada mahasiswa yang garap soal dari buku, dari textbook ini, sitok wae ana sing bener. Salah kabeh. Ini yang salah bukunya atau apanya? Ikhwan. Jaminan jawaban soal ini ada di buku ini, jaminan. Terus mahasiswa ujian textbook kon garap soal, bukune jawabannya lengkap di buku itu dan ternyata enggak bisa garap satu pun soal. Ini karena enggak ada jawabannya di buku atau bagaimana? Ini disebabkan karena enggak mudeng dengan isi buku ini. Walaupun suruh buka buku, karena dia juga enggak menguasai bukunya, enggak mudeng isinya, nengen tinggone jawabannya enggak tahu juga. Ya walaupun textbook ya ndol, dia enggak punya atau enggak bisa menjawab pertanyaan yang disebut. Katanya suruh membalikkan Quran sunnah, ada jawabannya kok saya enggak dapat jawabannya. Lah kamunya menguasai Quran dan sunnah enggak? Kalau enggak menguasai ya takok sama orang yang mereka ya ini tahu, dan itulah kaidah yang diajarkan Allah Ta'ala. Kalau memang kita enggak tahu itu, rumangsanono nek ora ngerti, kemudian takono sing wis ngerti. Fasalu ala dzikri ing tublah ta'lamun. Penyakitnya itu sombong sama bahlul. Sombong sok tahu padahal enggak tahu. Sok keminter padahal enggak ngerti apa-apa. Kemudian sombong enggak mau tanya sama orang yang Allah, yang mereka yang sudah lebih tahu, yang sudah tahu menguasai. Sehingga keangkuhannya, kesombongannya dan keras kepalanya membuat mereka kemudian ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yaqul Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi bayanu hukmi ma tanasau fihi lam yakun kafian lam ya'muri bi raddi ilai id minal mumtani ayya'murallahu ta'ala bi raddi inda tanai dan nisa ila man la yujad indahu faslun nisa. Kata Ibnul Qayyim, seandainya dalam kitab dan sunnah Rasulullah itu tidak ada pemutus, artinya tidak ada penjelasan tentang jawaban yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan, lam yakun kafian, kitabnya atau kitab ini tidak mencukupi, artinya tidak memuaskan jawaban atas perselisihan mereka, lam ya'muri birati ilaih, pasti Allah tidak akan memerintahkan untuk mengembalikan masalah kepada Quran dan Sunnah. It sebab minal mumtani terlarang ayya'murallahu ta'ala birati indanisa, terlarang Allah memerintahkan untuk mengembalikan kepada kitab dan sunnah ketika terjadi perselisihan ila man la yujad indahu faslun nisa, sedangkan mengembalikan kepada kitab dan sunnah ternyata tidak didapatkan yakni jawaban yang memutuskan perselisihan itu. Ngapusi namanya. Gusti Allah ngapusi. Ngekon balik ini perselisihan kepada Quran dan sunnah ternyata enggak ada jawabannya. Ya ngapusi no berarti. Ya Allah tercegah atau mustahil melakukan hal yang seperti itu. Mustahil bagi Allah memerintahkan kita mengembalikan nisa perselisihan kepada Quran dan sunnah dan kemudian tidak mendapatkan jawabannya. Aib Allah untuk melakukan yang seperti itu, berarti enggak jujur, Allah enggak jujur, ngapusi, jelomporongkan, membuat orang kecelik, kadung, kesel-kesel, semurak-marik, ngusak-asik, ternyata rono jawabannya. Ini adalah menunjukkan seperti memerintahkan hal yang sia-sia. Ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang mukmin itu kalau sudah yakin dengan Allah, yakin dengan kitab Allah, maka ketika Allah memerintahkan begitu, yakin pasti akan ada jawabannya. Sehingga yang paling semangat mengembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah itu hanya orang yang mereka betul-betul beriman. Semakin sempurna imannya, semakin besar semangatnya untuk mengembalikan masalah kepada Quran dan Sunnah. Semakin tipis kadar imannya, semakin enggak mau mengembalikan masalah kepada Quran dan Sunnah. Ya kembalinya kepada hawa nafsu atau kemana? Sehingga itu sangat berkaitan dengan keimanan seorang mukmin. Wa qala ta'ala, berkata dan berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum min syai' fi syai'. Sesungguhnya orang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong, maka engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW sama sekali tidak campur tangan dengan mereka. Nabiullah Muhammad SAW dari yaitu berlepas diri dari orang-orang yang mereka itu memecah belah agamanya. Dan memecah belah agama itu dengan bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan. Setiap bid'ah itu akan membuat potensi pecah belah. Sekarang sudah tahu sholat yang 5 waktu seperti itu sepakat semuanya. Tahu-tahu ada orang membuat sholat model baru. Ya pasti orang akan pecah. Pro kontra. Sehingga setiap bid'ah dimunculkan itu pasti akan membuat perpecahan. Itu pasti. Wa qala ta'ala wa may yusakkir rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lima tawalla nusrijan wa sa'at masira. Barang siapa yang dia mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan kemana mereka berpaling dan akan kami limparkan mereka ke jahanam wa sa'at masira, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala fatawa adallahu manittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Allah mengancam orang-orang yang mereka tidak mengikuti jalannya kaum mu'minin. Apa itu sabilil mu'minin? jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mukmin yang pertama kali berhak menyandang gelar mukmin, dan itu gelar yang ditazkiyah langsung dari Allah Ta'ala, ya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Sehingga yang paling berat dikatakan yaitu menyandang mukmin adalah para sahabat. Dan jalan mereka ya jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Fadalla ala anna tiba asabilihim fi fahmi syar'illah wajibun wa mukhalifatu dhalalun. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya para sahabat Nabi dalam memahami syariat Allah adalah wajibun wajib. Wa mukhalafatu dhalalun, dan menyelisih para sahabat Nabi adalah sesat. Wa asnallahu ala sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar, dan Allah telah memuji sahabat muhajirin dan ansar, generasi yang awal-awal telah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala man ittaba'ahum, dan memuji pula orang yang mengikuti jalannya para muhajirin dan ansar, sehingga tidaklah mereka berserikat dalam pujian Allah, keridhaan Allah, kecuali karena mereka mengikuti kelompok muhajirin dan ansar. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waridwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Generasi yang awal-awal, generasi dahulu yang awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, yang mereka generasi pertama yang menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina taba'uuhum biihsanin, dan berikutnya adalah orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansar dengan cara yang terbaik, sehingga mereka itu dalam meniti agamanya itu betul-betul mengikuti ini jejaknya para sahabat Nabi, muhajirin maupun ansar. Orang yang mereka itu masuk dalam kelompok ini, muhajirin, ansar, lalu orang yang meniti jalan mereka, mengikuti mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha dengan apa yang datang dari Allah SWT. Ridha dengan nikmat Allah, surga Allah, dan ridha dengan nikmat yang lebih dari nikmat surga, yaitu melihat wajah Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abata, dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir bahannya sungai-sungai kekal di dalamnya. Wa bayyana rasulu anna khairan nasi qarnuhu thumma alladhina yalunahum, dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khairan nas, sebaik-baik manusia itulah qarnuhu, ini manusia yang hidup pada kurunnya Rasulullah SAW, siapa? Para sahabat Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengiringinya, yang mengikutinya, tabi'in, lalu atba'ut tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada masa kurunku, kemudian orang-orang yang mengiringinya, ini para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang mengiringinya itu tabi'ut tabi'in. Wa amara bi ittiba'i sunnatihi wa sunnatil khulafa'ihi ar-rasyidin wa hadzara min mukhalafatihim, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah para khalifahnya yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Wa hadzara min mukhalafatihim, dan memperingatkan dari menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an, atau dan memperingatkan dari orang-orang yang menyelisih para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Ini menyelisih, memperingatkan dari ahlul bid'ah, orang-orang mereka menyelisih ajaran Nabi. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiin min ba'di, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku ar-rasyidin, yang mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, bimbingan yang lurus, al-mahdiin, yang terbimbing, yang telah mendapatkan petunjuk, mimba di setelahku, yang mereka rara yang lurus, dengan jaminan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah yang sudah berbicara itu enggak akan keliru. Allah telah memuji para sahabat itu dengan ta'yin. Di antaranya Allah sebut muhajirin wal ansar itu dengan ta'yin. Dan enggak ada maksud lain orang-orang muhajirin dan ansar itu ya kecuali para sahabat Nabi. Apa gelar bagi mereka itu? Ulaika humul muflihun. Ulaika humus sadikun. Ulaika humul muflihun. Kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humur rasyidun. Gelarnya banyak. Mereka ini orang yang jujur, orang yang beruntung, orang yang orang menikmati, orang yang mukmin sejati. Mereka ini orang-orang yang dikatakan rasyid, lurus, lenceng. Kalau yang mengatakan Allah itu tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah berubah. Enggak akan pernah berubah. Yang kalau yang mengatakan kita mungkin salah dan sering berubah-ubah. Sering salah dan sering berubah-ubah. Karena memang enggak tahu yang gaib. Enggak tahu persis perkara yang gaib. Sehingga sering hanya menduga-duga. Lalu besok dikoreksi lagi, oh yang kemarin ternyata salah, enggak begitu, harusnya begini. Itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang diucapkan, yang disampaikan itu sudah pasti benarnya, tidak ada kesalahannya sama sekali. Sehingga seorang mukmin benar-benar dia akan ini memegangi apa yang telah diajarkan oleh Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Tamassaku biha wa anzu 'alaiha bi nawajid, pegangi sunah-sunah tadi. Gigitlah dengan gigi geraham. Gigi itu macam-macam, ada gigi apa ya kawan? Seri, terus taring, terus geraham. Kalau nyokot yang paling kuat posisinya di mana? Ya di geraham. Atau coba nyokot di gigi seri, lalu pindah ke taring, lalu pindah ke geraham. Nyokot yang paling kuat itu gigi yang mana? Gigi geraham. Artinya cokotan sunnah itu pegangi kuat-kuat, jangan sampai lepas. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara-perkara baru kreasi manusia tentang agama. Kullu bid'atin dalalah, karena setiap fa inna kullu bid'atin muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru telah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Ini adalah penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan ini adalah Nabi. Sehingga kalau orang antipati dengan sebutan bid'ah, maka hadis-hadis Nabi yang kayak gini busuk aja, dicoret aja, silahkan protes kepada Nabi, suruh buang hadis yang kayak gini. Ya tentu gak akan bisa, gak akan mau juga. Sehingga seorang mukmin hendaknya benar-benar senantiasa berusaha untuk bisa mengembalikan masalah pada kitab dan sunnah, berpegang teguh dengan keduanya, dan berhati-hati dari semua yang menyelisih kitab dan sunnah, karena hanya akan membawa kepada kesesatan belaka. Wa wasafa al-firqatan najiyah biqauli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati firqatun najiyah dengan ungkapan ma'ana alihi al-yum wa ashabi. Orang yang dikatakan firqatun najiyah adalah orang yang mereka ini berada di atas jalanku sekarang ini dan jalan para sahabatku. Jalan Nabi dan jalan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Hadin nusus wa ghairuha ala wujubi ittiba'il kitab wa sunnah wa wujubi ittiba'i sabilil mu'minin. Inilah ayat-ayat, ayat-ayat yang di atas itu dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang lainnya, yang semuanya itu mewajibkan itibak kitab sunnah dan mengikuti jalannya orang-orang yakni mukmin. Wa aulal mu'minina alladhi yajibu tiba' aliyati yajibu tiba' usabilihim hum ashabu Rasulullah SAW. Dan orang-orang mukmin yang paling layak untuk diikuti jalan mereka, siapa itu? Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Karena para sahabat Nabi, orang yang mereka tahu persis Al-Quran itu kapan turun, diturunkan di mana, maksudnya seperti apa, itu para sahabat tahu. Sehingga para sahabat, orang yang betul-betul paling taslim, paling tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang wajib untuk diikuti jalannya adalah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama taqaddam qaulu Ibnu Qayyim, sebagaimana telah berlalu perkataan Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabah munibun ila Allah, dan setiap para sahabat semuanya orang kembali kepada Allah taala. Sehingga seorang mukmin orang yang mereka bagaimana senantiasa membalikan urusannya kepada kitab dan sunnah dengan peman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Qala qaulu Ibnu Qayyim kama taqaddam qaulu Ibnu Qayyim wa qulu man yaqal wa qulu minas sahabah munibun ila Allah taala. Semua para sahabat itu mereka pasrah total kepada Allah taala, kembali kepada Allah taala. Fayajibut tiba usabilihi, maka wajib mengikuti jalannya, wa aqwalihi wa i'tiqadihi, dan wajib mengikuti perkataannya dan i'tiqadnya, min akbari sabilih, sebagai jalan terbesar yang akan menampung jutaan manusia untuk melalui jalan itu, jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaquli Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, jadilah kalian orang yang ittiba, ikutilah, jadilah orang yang ikut, jangan membuat, jangan menjadi ahlul bid'ah, yaitu orang yang suka kreasi dalam agama ini. Faqad kufitum, dengan cara kamu mengikuti ittiba agama dengan mengingkari bid'ah-bid'ah itu sudah cukup dalam beragama. Wa yaqul Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, usul sunnah indana atamasuk bimakan ali ashabu Rasulullah sallam, prinsip-prinsip sunnah bagi kami itu, kata Imam Ahmad, kalau Anda ingin menjadi ahlu sunnah sunni salafi, prinsipnya apa? Atamasuk bimakan alihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Di antara prinsip kami ahlu sunnah, prinsip kami ini kan prinsip ahlu sunnah adalah tamasuk, berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak mereka dan meninggalkan bid'ah-bid'ah ini mereka. Kemudian fal wajib ala kulli muslimin, yang wajib bagi setiap muslim adalah ittiba'ul kitab wa sunnah bi fahmi salafis saleh, yang wajib bagi setiap muslim adalah mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wa rahbatan minni fil musyarakah fid durus allati tulaqqa fi kulliyati syariah bil jami'ah al-islamiyah bil madinah an-nawawiyah bi qismi nashat faqad alqaitu walhamdulillah uddata durusin tata'allaq bil manhaj as-sahih manhajus salafus saleh wa man tabi'ahum ala manhaj manhajim. Wajib bagi setiap muslim itu mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Kemudian, dan saya sangat senang sekali, kata beliau, musyafil musyarakah fiturus, bisa bergabung dalam pelajaran yang disampaikan di kuliah syariah Jami'ah Islamiyah Madinah Nabawiyah bikismin nasyad. Enggak tahu kismin nasyad itu apa, maksudnya itu apa, ekstrakurikuler atau apa. Faqad alqaitu walhamdulillah, dan aku telah sampaikan pelajaran itu, mungkin muhadhar-muhadharah lepas setelah pelajaran kuliah yang reguler. Iddata turusin tatalaku bil manhaj, yaitu beberapa pelajaran yang berkaitan dengan manhaj yang lurus, itu manhaj salafus saleh dan orang mengikuti mereka di atas manhaj salafus saleh tersebut. Waqad raghiba minni ba'dul ikhwah, bakat raghaba minni ba'dul ikhwah, dan sebagian teman-teman ada yang mendorong saya an atba'a hadhi durus, supaya mencetak pelajaran yang disampaikan itu. Faraja'tuha wa dhabtu ilaiha ba'dul idhafat al-mutalliqah bil mawdu'. Lalu aku meraja'ah pelajaran hasil transkripnya itu, aku meraja'ah, kemudian aku tambahkan beberapa catatan kaki yang berkaitan dengan pembahasan itu, waraitu minal munasib tasmiyatuha, dan aku pandang cocok kalau kemudian dinamai kitab ini dengan kun salafian alal jadah, jadilah kamu salaf sejati. Yang perkataan ini terambil dari Syekh Abu Bakar Abu Zaid yang belum pernah mengatakan dalam kitabnya Khilyatu Talibil Ilmi, di antara perkataan beliau adalah kun salafian alal jadah, jadilah kalian salafi sejati. Itu jalannya salafus salih dari kalangan para sahabat dan setelah mereka yang mencocoki atau yang mereka bersikap di atas jalannya para sahabat Nabi dalam semua bab agama, tauhid, ibadah, ya, serta yang lain-lainnya, yang membedakan mutamayyizan biltisami athari Rasulullah, yang itu yang betul-betul mereka dibedakan dengan jelas dengan berpegang teguhnya sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguhnya dengan sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah diantara yang beliau ambil judul ini dari perkataan Syekh Abu Bakar Abu Zaid, yaitu kun salafian al jadah, lalu jadikan judul kitab beliau. Kemudian pembahasan ini akan mencakup ada kira-kira 16 pembahasan kata beliau yang nanti akan kita lewati, maksud sunnah, kemudian penamaan syar'i al-sunnah wal-jamaah, kemudian maksud salaf, kemudian wajibnya menampakkan mazhab salaf, kemudian bolehnya kita menisbatkan diri kepada salaf, kemudian mana salaf dalam masalah akidah, kemudian ciri-ciri yang menonjol dari mana salaf, kemudian manhaj alul bid'ah wal ahwa, kemudian jalan selamat dari mengikuti bid'ah-bid'ah, kemudian alamat-alamat penting kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian ba'dul qawaid fil manhajis salafi, beberapa kaidah dalam manhaj salaf, kemudian kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, kaidah dalam masalah ibadah, kaidah dalam yang berkaitan dengan ini poros agama, al-ilmu nafi' wal amal salih, kemudian kaidah berkaitan dengan darul mafasid, menolak madarat itu lebih diutamakan dengan mendapatkan manfaat. Kemudian kaidah bahwa annal ahkamal usuliyah wal furu'iyah la tatimmu illa bi amraini. Kaidah bahwa hukum pokok agama dan cabang-cabangnya itu enggak akan sempurna kecuali dengan dua ini, yaitu intifaul mawani, wujubus syurut wa intifaul mawani, wajibnya terpenuhinya syurut dan hilangnya ini penghalang-penghalang. Kemudian mauqif salaf, sikap salaf terhadap ahlul bid'ah, berhati-hati dari mereka dan memberikan peringatan. Kemudian ar-raddu alal mukhalif, membantah para penyimpang. Kemudian al-abwab allati yajuzu fiha al-ghibah wal jarh inda ulama al-Islam, yaitu bab tentang bolehnya menghibah dan keluar dari yaitu bolehnya menghibah dan jarh itu mencela, menjarah, mencela sanad-sanad itu baik kalangan para ulama Islam. Kemudian syurutu jawasi ghibah mubtadi, bolehnya menghibah alul bid'ah, uqubatu man walal mubtadi'ah, dan hukuman yang akan ditimpakan pada orang yang mereka memberikan pertolongan kepada ahlul bid'ah. As'alallahu ta'ala ayyarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal, wa yuwaffiqana wal muslimin lil ilmi nafi wal amali salih ayang fa'a bima katabtu. Aku minta kepada Allah ta'ala agar Allah memberikan rezeki kepada kita keikhlasan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan memberikan taufik kepada kita kaum muslimin dengan al-ilmu nafi' dan amal yang saleh, dan memberikan manfaat dengan apa yang aku tulis ini, yaitu kitab Kun Salafiyan Al-Jadah, lalu ditutup dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukadimah yang beliau sampaikan, dan insyaallah kita akan mulai masuk pada yaitu bab yang pertama, diawali dengan al-maqsudu bisunnah, apa itu maksud tentang sunnah. Ya, kita istirahat dulu sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.